Konsultasi Syariah. Peringatan Maulud Nabi dalam tinjauan sejarah. Tanggal 12 Rabiul Awal telah menjadi salah satu hari istimewa bagi sebagian kaum muslimin. Hari ini dianggap sebagai hari kelahiran Nabi akhir zaman, sang pembawa risalah penyempurna, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perayaan dengan berbagai acara dari mulai pengajian dan zikir jamaah sampai permainan dan perlombaan digelar untuk memeriahkan peringatan hari yang dianggap istimewa ini. Bahkan ada di antara kelompok tarekat yang memperingati maulid dengan zikir dan syair-syair yang isinya pujian-pujian berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling ekstrim, di antara mereka ada yang meyakini bahwa ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia akan datang di puncak acara maulid. Pada saat acara puncak itulah, sang pemimpin tarekat tersebut memberikan komando kepada peserta zikir untuk berdiri dalam rangka menyambut kedatangan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya diketahui oleh pemimpin tarekat. Itulah salah satu sisi kelam adanya peringatan Maulid yang sejatinya bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita berpindah tinjauan sejarah untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Pada hakikatnya, para ahli sejarah berselisih pendapat dalam menentukan sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang terkait dengan bulan, tanggal, hari, dan tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pertama, bulan kelahiran. Pendapat yang paling masyhur, beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan dikatakan oleh Ibnul Jauzi sebagai kesepakatan ulama. Klaim ijma' ini tidak benar, karena banyak pendapat lain yang menegaskan di luar Rabiul Awal. Di antara pendapat lainnya, beliau dilahirkan di bulan Safar, Rabiul Akhir, dan bahkan ada yang berpendapat beliau dilahirkan di bulan Muharram tanggal 10, yaitu hari Ashura. Kemudian sebagian yang lain berpendapat bahwa beliau lahir di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana beliau mendapatkan wahyu pertama kali dan diangkat sebagai nabi. Pendapat ini bertujuan untuk menggenapkan hitungan 40 tahun usia beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat sebagai nabi. Sebagaimana keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Allah mengutusnya di awal usia 40 tahun, kemudian tinggal di Mekah selama 10 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, tanggal kelahiran. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Kemudian beliau menjawab, "Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan pertama kali aku mendapatkan wahyu." Akan tetapi, para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di antara pendapat yang disampaikan adalah hari Senin Rabiul Awal tanpa ditentukan tanggalnya. Tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 8, 10, 12, 17 Rabiul Awal, dan 8 hari sebelum habisnya bulan Rabiul Awal. Pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan penelitian ulama ahli sejarah Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan ahli astronomi Mahmud Basya, disimpulkan bahwa hari Senin pagi yang bertepatan dengan permulaan tahun dari peristiwa penyerangan pasukan gajah dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan atau bertepatan dengan 20 atau 22 April tahun 571. Hari Senin tersebut bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal, tanggal wafatnya beliau. Para ulama ahli sejarah menyatakan bahwa beliau meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun lebih 4 hari. Satu catatan penting yang perlu kita perhatikan dari dua kenyataan sejarah di atas. Antara penentuan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanggal wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa para ulama tidak banyak memberikan perhatian terhadap tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena penentuan kapan beliau dilahirkan sama sekali tidak terkait dengan hukum syariat. Beliau dilahirkan tidak langsung menjadi nabi dan belum ada wahyu yang turun di saat beliau dilahirkan. Beliau baru diutus sebagai seorang nabi di usia 40 tahun lebih 6 bulan. Hal ini berbeda dengan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah para ulama sepakat bahwa hari wafatnya beliau adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Hal ini karena wafatnya beliau berhubungan dengan hukum syariat. Wafatnya beliau merupakan batas berakhirnya wahyu Allah yang turun. Sehingga tidak ada lagi hukum baru yang muncul setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan. Tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih dekat dengan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tanggal wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam? Melihat pendekatan ahli sejarah di atas, tanggal 12 Rabiul Awal lebih dekat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah tanggal kelahiran, para ulama ahli sejarah berselisih pendapat. Sementara dalam masalah wafatnya, penulis Ar-Rahiqul Makhthum tidak menyebutkan adanya perselisihan. Memahami hal ini, setidaknya kita bisa renungkan. Tanggal 12 Rabiul Awal yang diperingati sebagai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya lebih dekat dengan peringatan hari wafatnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan peringatan hari kelahiran beliau. Dengan membaca ini, barangkali Anda akan teringat dengan sikap kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Mereka menetapkan tanggal 25 Desember sebagai peringatan kelahiran Isa. Mereka beranggapan bahwa itu adalah tanggal kelahiran Yesus. Padahal sejarah membuktikan bahwa Yesus tidak mungkin dilahirkan di bulan Desember, karena mereka sendiri pun pada hakikatnya tidak memiliki bukti yang nyata tentang Natalan, yaitu peringatan kelahiran Nabi Isa. Tidak dari sejarah, tidak pula dari kitabnya. Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan Ahli Bait atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah. Artinya, peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidh As-Sakhawi mengatakan, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu, yang termasuk dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun al-Qaddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang Ahlus Sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhannya. Berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan Daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan Daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramithah Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di tanah haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpannya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah? Nama aslinya adalah Ubaidillah bin Maimun, kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Al-Qaddah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak sehingga matanya kelihatan mencolok. Pada asalnya, dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah batiniyah. di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu batin yang dia terima dan tidak diketahui oleh orang lain. Dia adalah pendiri dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Muntador atau Al-Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 206 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan salah satu ahli bait Ismail bin Ja'far As-Sadiq melalui pernikahan rohani, yaitu nikah non-fisik. Namun, kaum muslimin di daerah Maghrib mengingkari pengakuan nasabnya. Yang benar dia adalah keturunan Sa'id bin Ahmad Al-Qaddah. Yang terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Semua ini dilakukan dalam rangka menarik simpati manusia dan mencari simpati umat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang bodoh daerah Afrika yang membenarkan dirinya dan menjadikannya sebagai pemimpin. Sikap para ulama terhadap Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah. Para ulama Ahlus Sunnah telah menegaskan status kafirnya Bani ini karena akidah mereka telah menyimpang. Para ulama menegaskan tidak boleh bermakmum di belakang mereka, tidak boleh mensolati jenazah mereka, tidak boleh adanya hubungan saling mewarisi di antara mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, dan sikap-sikap lainnya sebagaimana yang selayaknya diberikan kepada orang kafir. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang sezaman dengan mereka dan secara tegas menyatakan kekafiran mereka adalah Syekh Abu Ishaq Asy-Syibai. Bahkan beliau mengajak untuk memerangi mereka. Syekh Al-Faqih Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Khawlani menceritakan, Syekh Abu Ishaq bersama para ulama lainnya pernah ikut memerangi Bani Aduwillah, yaitu Bani Ubaidiyah, bersama dengan Abu Yazid. Beliau memberikan ceramah di hadapan tentara Abu Yazid. Mereka mengaku ahli kiblat, padahal bukan ahli kiblat. Maka kita wajib bersama pasukan ini yang merupakan ahli kiblat untuk memerangi orang yang bukan ahli kiblat, yaitu Bani Ubaidiyah. Di antara ulama yang ikut berperang melawan Bani Ubaidiyah adalah Abu Arab bin Tamim, Abu Abdul Malik Marwan bin Nasruwan, Abu Ishaq Al-Syibai, Abu Fadl, dan Abu Sulaiman Rabi Al-Qattan. Setelah kita memahami hakikat peringatan maulid yang sejatinya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan akidah kekafiran Bani Ubaidiyah, itu artinya peringatan maulid yang dianggap sebagai syiar, sejatinya syiar aliran Syiah dan bukan syiar Islam. Sebagai kaum muslimin yang membenci Syiah, apalagi yang beraliran ekstrim seperti Batiniyah, tidak selayaknya melestarikan syiar yang merupakan bagian dari ajaran pokok mereka. Apakah peringatan maulid bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Anda tentu meyakini, orang yang paling mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di awal kita telah sepakat, peringatan ini belum pernah ada di zaman sahabat maupun tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan maulid. Umar juga tidak pernah. Utsman juga tidak merayakan maulid. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Hasan dan Husain cucu kesayangan beliau juga tidak pernah merayakan maulid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama pelopor Islam lainnya tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka merayakan peringatan maulid. Akankah kita katakan mereka tidak mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang penyair mengatakan, "Jika cintamu jujur, tentu engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai." Cinta yang sejati bukanlah dengan merayakan hari kelahiran seseorang. Namun cinta yang sejati adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada orang yang dicintai. Dan bagian dari ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak beliau ajarkan. Allahu waliyut taufiq.